Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih. Liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya 'alim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril 'ilmi wal fahmi. Amma ba'd. Sesungguhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman berbahagia. Jamaah salat Maghrib, salat Isya insyaallah. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam keadaan masih terus berniat baik. Mudah-mudahan niat baik ini beriring dengan ilmu dan keikhlasan sehingga dia menghasilkan karya yang besar dan abadi. Dan kita syukuri juga bahwa kenikmatan ilmu adalah kenikmatan yang sangat amat besar. Karenanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi Allah kekuatan, kesempatan dan tekad untuk menuntut ilmu. Dan tentu harapannya karena ilmu itu dalam Islam bukan wacana. Ilmu dalam Islam itu bukan sesuatu yang digunakan hanya untuk memuaskan wawasan kepala kita. Tapi dalam Islam ilmu itu untuk diamalkan. Dalam Islam tidak ada belajar ilmu orientasinya ilmu. Ilmu itu untuk diamalkan, bahkan yang lebih tinggi dari itu adalah ketika Allah berfirman innama yakhshallaha min ibadihi ulama, yang takut kepada Allah itu hanya para ahli ilmu. Karenanya para ahli ilmu mengatakan innamal ilmu al khasyah, bahwa ilmu itu adalah rasa takut pada Allah. Karenanya kalau ilmu tidak menghasilkan rasa takut pada Allah maka bukan ilmu. Untuk itulah maka mari ngaji yang banyak, memang harus terus ngaji, tapi jangan wacana. Jangan hanya menjadi sebuah kekayaan intelektual yang tidak mengubah apa-apa di kehidupan kita. Ngaji jalankan, ngaji jalankan. Itu yang Islam mau. Karena dalam Islam ilmu orientasinya adalah amal. Sesungguhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita hari ini, malam hari ini adalah tentang wakaf dan perannya di dunia pendidikan dan peradaban. Ini judulnya kepanjangan dan materinya juga akan kepanjangan. Antum mau itu atau mau saya batasi pendidikan? Karena kalau babnya pendidikan dan peradaban pasti kepanjangan, gitu ya. Kecuali mau saya ringkas sedikit-sedikit boleh juga, nggak apa-apa. Mau yang mana? Supaya saya amanah dengan judulnya. Mau yang keseluruhan begitu atau pendidikan atau keseluruhan? Keseluruhan ya. Baik. Keseluruhan saya coba akan bahas secara keseluruhan dan tentu sampai jam 7 itu artinya mukaddimah. Betulan. Saya dapat nikmat besar berupa kiriman setumpuk kitab semua tentang wakaf dari Kementerian Wakaf Kuwait. Saya baca sampai sekarang belum selesai karena setumpuk. Ya. Kenikmatan luar biasa buat saya itu menjadi sesuatu yang nikmatnya luar biasa. Saya nikmati sekarang, saya nikmati sendiri. Makanya saya mau bagi sama antum supaya kita jalankan ilmu ini. Jangan jadi wacana, kalau jadi wacana sudah banyak yang ngaji jadi wacana. Gitu ya. Teman-teman dirahmati Allah. Kalau bicara wakaf itu sesungguhnya kan nanti bicara tentang masalah keperluan kita mendanai kehidupan ini. Dan disinilah nanti indahnya, dahsyatnya, dan hanya Islam yang punya. Tidak ada yang lain yang punya konsep ini kecuali hanya Islam dan Muslimin. Tapi konsep ini dipakai sampai hari ini oleh lembaga-lembaga non-Muslim di dunia barat sana. Sampai hari ini. Nanti kalau keburu waktu saya cerita di belakang. Biar saya runtutkan dari depan. Kalau keburu waktunya. Ya, atau mau yang dari belakang dulu. Biasanya kalau yang sekarang masih kelihatan hidup itu rasanya wah gitu ya. Kalau antum mau saya runtutkan dari depan, dari sejak Rasul gitu. Kalau sampai di ujung ya alhamdulillah. Kalau enggak sampai ya lain waktu. Nah, teman-teman, di kalau kita melihat umpamanya, ini contoh, salah satu contoh yang nyata. Dan ini kita hidup di zaman itu. Ketika bicara tentang peradaban ribawi, ini contoh ya, peradaban ribawi. Nyata hari ini kita hidup di peradaban ribawi. Semua sistemnya ribawi, semua dibuat jadi riba, apa saja riba. Lah riba itu terkutuk, Pak. Terkutuk, terlaknat. Dosanya saja jauh lebih besar dibandingkan zina dengan ibu sendiri. Itu semua tahu itu. Kemudian itu digunakan untuk mendanai orang sakit, bagaimana sakit mau sembuh. Didanai, digunakan untuk mendanai pendidikan, bagaimana mau jadi soleh anak-anak kita. Digunakan untuk mendanai negara, lah bagaimana negara mau makmur, mau diberkahi. Digunakan untuk mendanai keluarga, bagaimana keluarga gak terperosok. Karena dananya dana terkutuk tadi itu. Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Memang dikutuk riba itu oleh Allah SWT. Nah, hadirin dirahmati Allah, ternyata semua juga antum tahu bahwa ternyata ekonomi sistem, ya, sistem yang disebut sistem ekonomi riba itu bukan cuma bank, bukan cuma asuransi, sistemnya. Sistem perekonomiannya memang ribawi. Segala hal. Sistem perekonomian ribawi itu semua juga antum tahu bahwa dia harus diselesaikan dengan dua senjata dalam Islam. Kan gitu ya? Yang satu ayat yang tadi itu yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, yaitu sedekah. Yang kedua adalah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yaitu al-bai', jual beli, transaksi di bisnis. Sedekah dan bisnis. Kalau dua hal ini didirikan dengan kokoh oleh muslimin, sistem ribawi baru tutup. Ini nyata antum bisa melihat di sejarah Rasul dan para sahabat. Kalau salah satunya yang besar belum bisa. Karena ini harus saling melengkapi. Tidak semua hal selesai oleh sedekah, tidak semua hal selesai oleh bisnis. Di samping sedekah harus ada bisnis, samping bisnis harus ada sedekah. Tapi prakteknya harus benar. Prakteknya harus benar. Ya, saya nanti mohon diajari yang ahli-ahli bisnis ini. Saya itu sebenarnya lagi nyari juga umpamanya yang kebiasaan di kita itu kan suka umpamanya jualan air, ya. Ditulisi di sini 10% untuk anak yatim gitu ya. Saya itu lagi nyari literaturnya. Ada enggak ya dulu sahabat jualan polanya gitu? Bahwa diumumkan, hei ini saya jualan, ayo tolong dibeli. Ini untuk imbang orang tidak mampu loh sekian persennya gitu. Sampai hari ini saya belum ketemu, itu masalahnya. Tapi tolong saya dikabari kalau antum ketemu. Ya, kabari saya kalau antum ketemu. saya kok belum nemu. Jangan-jangan kalau betul saya tidak ada datanya, kalau betul tidak ada, jangan-jangan memang itu bukan cara yang menarik, cara menerapkan bisnis dan sedekah itu. Ternyata jangan-jangan bukan itu tafsir yang benar. Karena dan ini kalau ini datanya banyak. Ketika seseorang transaksinya pinjam, Bang. Bahkan levelnya khalifah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau siapapun khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, siapapun. Datang ke Baitul Mal, Baitul Mal negara, ke kepala Baitul Mal. Umpamanya di zaman Umar bin Khattab ada kepala Baitul Mal namanya Abdullah bin Arqam radhiyallahu anhu. Dan itu orang yang luar biasa mengurus Baitul Mal negara di pusat. Ketika Umar minjem uang dari Baitul Mal, begitu jatuh tempo ya ditagih beneran. Bayar. Ditagih betulan. Enggak ada peduli mau kamu khalifah, enggak ada urusan, kan kamu minjem statusnya. Karena kalau kamu statusnya minta, malah sekalian dikasih. Tapi karena akadnya pinjam ya kembalikan. Adum tahulah namanya khalifah maksud tidak punya hak terhadap Baitul Mal, sebagian harta Baitul Mal kan. Pemimpin negara tertinggi gitu. Tapi karena bunyinya minjam ya kembalikan. Jadi akadnya apa? Jual beli punya utang sekecil apapun ditagih, Bang. Oleh sahabat itu nagih. Orang sekaya Abdurrahman bin Auf kalau dia ngutang dagangannya ditagih. Bayar. Padahal kalau beliau lagi infak jauh lebih besar daripada tagihan ini. Ngerti atau tidak tuh? Ngerti membedakannya ya? Jadi waktunya bisnis ya bisnis aja kita. Antum bisnis kan? Ya antum sedekah lah. Sedekah urusan lain. Gak usah antum tanyakan kalau urusan sedekah ya kan? Walaupun kemudian juga bagian dari sedekah ketika merelakan sudah gak usah antum bayar, itu juga kejadian. Tapi itu bukan prinsip utama. Maksud saya bukan prinsip utama adalah bahwa ya ditagih. Gitu ya. Jadi saya tolong dicarikan tadi itu cara jualan 10% 15% buat anak yatim terus diumumkan di situ gitu ya. Tolong saya diajarin. Tunjukkan nanti kalau saya ketemu saya coba baca. Baik, maksud saya nanti supaya kalau kita niru lebih mirip kepada orang soleh, mudah-mudahan juga lebih barokah, itu maksudnya. Nah, hadirin dirahmati Allah, ketika dua penopang kaki sedekah dan al-bai', sedekah dan bai' itu dia harus tegak berdiri dua-duanya, maka disinilah nanti kita akan menemukan dahsyatnya wakaf. Karena sedekah itu macam-macam. Sedekah itu diantaranya zakat, kalau zakat itu wajib, atau sedekah umum ya. Atau antum senyum di hadapan saudara juga sedekah kan? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, ya sedekah. Atau wakaf juga sedekah. Kalau senyum alhamdulillah ya, antum sedekah dengan senyum. Ya. Tapi duitnya enggak ada kecuali senyum sambil ngasih duit gitu. Ya. Yang kedua, kalau zakat itu semua peraturannya terbatas. Kadarnya, persentase nisabnya, kemudian kadar yang harus dikeluarkan, kapan dikeluarkan dan siapa yang berhak menerimanya. Terbatas. Kalau sedekah umum tidak bisa diharapkan. Gak bisa diharapkan karena ya namanya sedekah umum, antum mau sedekah silakan, gak sedekah juga gak apa-apa, namanya sedekah sunnah. Kalau zakat, antum pengusaha tidak zakat, usai kirimi pasukan. Begitu kan, Abu Bakar radhiyallahu anhu kirim pasukan, nagih zakat. Bagus sekali ya kalau dibikin satgas zakat. Sebenarnya kalau antum baca sejarah itu banyak ide-ide yang menarik untuk ngurus negara ini, teman-teman. Daripada nyekek pakai pajak. Karena orang bayar pajak sama bayar zakat itu walau jumlahnya sama, yang beda senyumnya, Pak. Betul apa enggak? Dan orang kalau ngasih sambil senyum, ridhonya luar biasa, uang yang diterima barokahnya luar biasa. Itu indahnya, ya kan? Orang kena pajak tuh bayarnya sambil merengut, Pak. Enggak ridho dia uangnya diambil. Makanya susah dapat berkah di pajak. Tapi kalau zakat jelas. Zakat itu orang bayar sebesar apapun dengan imannya, ridhonya dia bayar, dengan senyum dia bayar. Ya. Bahkan kalau kemudian umpamanya gitu, wah ini enggak ada, kalau uang banyak uang, oh enggak ada kembaliannya, udah enggak apa-apa, ambil saja. Itu orang zakat. Apa pernah antum bayar pajak begitu? Mas enggak ada kembalian, ambil aja Mbak. Enggak ada. Kecuali antum mau ngasih mahar ke Mbaknya. Enggak ada kan. Nah. Teman-teman dirahmati Allah. Karenanya semua hal tadi itu yang tidak ada di zakat, tidak ada di sedekah umum, tidak ada di senyum tadi, adanya di wakaf semuanya. Apa maksudnya? Kalau zakat terbatas, zakat kan terbatas 2,5%, ya kan? Wakaf tidak terbatas. Mau wakaf besar-besaran, bahkan seluruh harta yang dimiliki diwakafkan, bisa. Ini kalau zakat ya terbatas. Setiap 40 ekor kambing ya seekor kambing. Ini terbatas, gitu ya. Tapi wakaf tidak terbatas. Apakah bisa diharapkan? Karena kalau sedekah umum ya nggak bisa diharapkan. Oh iya, karena dia terikat oleh aturan, terikat oleh aturan. Dan kelebihan satu lagi adalah, ada mic yang bagus. Cek. Dan kelebihan yang satu lagi adalah bahwa kalau sudah diwakafkan tidak ada makhluk yang punya. Kan kalau zakat, sedekah kan pindah dari manusia ke manusia, Pak, kepemilikannya. Umpamanya tadinya uangnya milik saya sedekahkan ke orang, ya pindah ke dia pemilikannya. Tapi kalau wakaf, wakaf itu tidak lagi ada yang punya. Karenanya wakaf itu lillahi ta'ala. Ini sudah jadi milik Allah. Nah kalau harta sudah milik Allah bukan milik makhluk, kan terbayang oleh kita betapa barokahnya harta itu. Dipakai untuk apa saja, duitnya Allah, ya semua memang duit harta Allah kan. Tapi ini yang punya sekarang Allah. Gedung diwakafkan, gedung ini yang punya sekarang Allah. Kendaraan diwakafkan, kendaraan ini sekarang yang punya Allah. Jadi betapa barokahnya luar biasa. Nah ini dirahmati Allah. Untuk itulah maka tema wakaf ini adalah tema yang ada didorong sejak awal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak Rasul Sallam sudah didorong tema ini, tentang wakaf ini. Nabi masuk ke Madinah, kemudian Nabi membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu kan ya wakaf. Nabi beli dari tanahnya 2 anak yatim, kemudian Nabi wakafkan. Jadi Masjid Nabawi itu dari bangunan asli zaman Nabi, dari asli zaman Rasulullah SAW itu, sampai hari ini itu statusnya wakaf. Jadi itu bisa bayangkan sudah 15 abad loh umurnya. Bayangkan kalau kita mewakafkan itu kan masya Allah. Sudah Rasul sudah meninggal, Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lama meninggal beliau. Tapi ngalir terus tuh pahalanya. Makanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang hadis yang juga antum hafal, idza mata benu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Kalau meninggal anak cucu Adam terputus amal kecuali 3 hal. Ketika berbunyi sodakotun jariah, sodakoh jariah, jariah itu ngalir. Kalau saya punya air sekarang, saya ini air hak saya umpamanya, kemudian saya sedekahkan ke antum, antum minum habis air selesai. Saya dapat pahala insya Allah, kalau saya ikhlas dapat pahala, cuma selesai. Tapi kalau yang saya sedekahkan adalah sumber air, kebayang itu? sepanjang air itu masih Allah keluarkan dari sumbernya. Bahkan kalau saya sudah meninggal, mungkin berusia sekian abad, seperti sumurnya Utsman yang sampai hari ini masih mengalir. Sumur Utsman yang diwakafkan, biar rumah, sumur rumah yang dibeli Utsman 30 ribu dirham dari Yahudi, sampai sekarang kan masih mengalir, masih jernih, masih bisa diminum, bisa dinikmati, bisa untuk menyirami, masih melimpah airnya. Itu umurnya sudah 15 abad, Pak. Orangnya sudah meninggal lama, tetapi sodaqotun jariyah, gitu ya. Makanya para ulama mengatakan sodaqotun jariyah itu makna yang jelas nyata adalah wakaf. Sodaqoh apa yang jariyah? Wakaf. Karena kalau yang lain bisa putus kan. Kalau wakaf dia bisa mengalir sekian lamanya sesuai dengan Allah kehendaki. Nah makanya kita memang harus berpikir nanti sebagaimana kalimat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini, beliau mengatakan tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang punya kemampuan kecuali pasti wakaf. Bagaimana kalau ini dijadikan sebuah gerakan di Malang ini? Pokoknya siapa yang punya kemampuan, dia berpikir saya wakaf apa? Karena kata Jabir radhiyallahu anhu, tidak ada sahabat Nabi yang punya kemampuan kecuali pasti wakaf. Nah masalahnya begini, kemampuan itu jangan antum bayangkan Utsman Abdurrahman, Ali bin Abi Thalib. Ali bukan pengusaha besar seperti Abdurrahman, Utsman, Talha, Zubair, Sa'ad. Nah, Ali orang miskin. Ali orang miskin radhiyallahu anhu. Tapi Ali pun punya wakaf-wakaf. Punya wakaf-wakaf. Artinya kemampuan yang disebut bukan kemampuan yang ya, apapun bisa. Mari kita berpikir untuk itu. Berpikir untuk itu. Oh, hidup ini pasti mati, Pak. Mari kita berpikir tentang amal yang tidak terputus pahalanya. Di antaranya adalah sedekah jariyah. Maka kalau antum bisa menggabungkan tiga-tiganya, betapa dahsyatnya. Kan tiga amal yang tidak putus tadi apa? Sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, waladun salih yad'ulah. Wakaf antum berikan, ilmu manfaat antum ajarkan, anak soleh antum hasilkan. Ya Allah, setelah itu matilah kapan saja enggak apa-apa. Ya Pak. Tapi satu aja enggak, ya jangan mati dulu ya Pak. Maksud saya, ya kalau umur kita enggak tahu, tapi maksud saya bekalnya nih dulu. Apa bekal kita menghadap Allah ini apa? Gitu. Tapi kalau antum punya tiga-tiganya, ya Allah. Begitu. Maka kesimpulannya, yang belum nikah segera nikah, biar segera punya anak. Ya kan, nanti waladun soleh yada'ulah, gimana ceritanya kan? Bukan itu kesimpulannya, karena pembahasan kita wakaf. Baik, wakaf teman-teman dirahmati Allah, di kalangan Rasul dan para sahabat, tadi saya katakan dengan dicontohkan langsung oleh Rasul. Jadi Rasul langsung yang mencontohkan, masuk yang dikerjakan pertama kan bangun masjid tuh. Nah, itu langsung wakaf. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun pasar, pasarnya juga wakaf. Ya kan? Pasarnya juga wakaf. Peristiwa yang seperti itu nanti disaksikan oleh para sahabat. Sehingga para sahabat itu juga datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mewakafkan harta mereka. Nah teman-teman dirahmati Allah, makanya konsep besar wakaf yang terus tumbuh sampai sistemik, sampai jadi sistem dan dikelola langsung oleh negara, sampai terakhir memunculkan kementerian, ya di dalam sejarah Islam dulu namanya kementerian wakaf, yang sampai hari ini masih ada di sebagian negeri-negeri muslim, cuma sudah hilang dari Indonesia. Sudah hilang dari Indonesia. Enggak ada, Indonesia enggak ada kementerian wakaf. Indonesia adanya Badan Wakaf Indonesia. Ya kan? Ini levelnya memang level kementerian. Makanya di negara-negara muslimin di berbagai negara masih ada. Wizaratul Awqaf itu sampai sekarang masih ada, Kementerian Wakaf. Walaupun karena Kementerian Wakaf ini baru lagi lahirnya, belum lama sebenarnya lahir-lahir yang terbaru negeri-negeri ini, karena sempat ditutup porak-poranda oleh Zionis. Ya, supaya juga antum tahu bahwa Zionis itu sangat takut dengan pendanaan wakaf itu. Makanya ketika para penjajah Eropa keluar dari Eropa masuk ke berbagai negeri muslim, salah satu yang ditarget besar untuk dimusnahkan adalah status wakaf. Karena zaman terakhir, yaitu zaman Turki Utsmani itu, di Turki Utsmani itu, teman-teman, bayangkan bahwa Turki Utsmani itu negeri dengan status tanah wakafnya sangat amat besar. Masuk ke negeri manapun yang ada di bawah Turki Utsmani, maka ketika Eropa masuk ke berbagai negeri itu, yang statusnya tadinya wakaf itu dibelah-belah, kemudian diserahkan kepemilikannya ke pribadi-pribadi, supaya tidak ada lagi wakaf. Karenanya kemudian banyak wakaf hilang, termasuk di negeri ini. Ya, wakaf hilang atau sengaja dihilangkan. Wakaf itu. Kenapa? Antum sebentar lagi akan dengar saya ceritakan betapa mengerikannya wakaf itu bagi mereka. Mengerikan banget. Karena semua ketamakan, keragusan mereka terhadap dunia, terhadap harta ini, seketika akan pupus dengan konsep wakaf. Ya, nanti sebentar lagi antum akan dengarkan. Padahal itulah surga mereka, kan ngeri Pak. Itu surga mereka. Surga mereka adalah numpuk dunia sebanyak-banyaknya, kemudian surganya porak-poranda oleh konsep wakaf. Maka pasti mereka takut sekali. Maka itu dimusnahkan. Ketika mereka masuk ke negeri-negeri muslim, termasuk masuk ke negeri ini, itu dimusnahkan. Dimusnahkan harta wakafnya, dihilangkan ilmu wakafnya, sampai kita tidak tahu banyak tentang ilmu wakaf. Ilmu wakaf yang kita ketahui sebatas wakaf tanah untuk bangun masjid, bangun sekolah, bangun kuburan. Enggak lebih dari itu. Tadi saya bilang Pak, saya dikirimi buku setumpuk itu Pak. Betulan. Nah, terus kemudian kok ilmu kita tentang wakaf hanya sebatas itu? Betapa menyedihkannya kita. Jadi ilmu kita tentang wakaf sangat amat menyedihkan. Saya termasuk di dalamnya. Begitu saya mulai membaca, kemudian saya berutuh, ya Allah, kemana aja kita selama ini? Nah, cuma ngaji ini jangan wacana ya. Sekali lagi jangan wacana. Ngaji wacana gak enak banget lah. Nah, selesai cuma capek doang, tenggorokan kering, gak ada hasilnya, gak enak tuh. Mari kita pikirkan. Tapi saya cuma minta, ini cuma mukaddimah, sehingga antum harus dalami ilmunya untuk menjalankannya. Karena kalau antum cuma nekat juga menyuarakan gerakan wakaf Indonesia, alah itu juga berantakan lagi sebentar lagi. Kenapa? Karena ilmui dulu, gak lama mengilmuinya. Duduklah dulu, ilmui dulu. Kalau sudah komprehensif di satu itu, baru antum jalankan. Itu konsep Islam, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu baru bicara dan berbuat. Hadirin, wakaf itu berproses, karena makin besar wilayah Islam, maka dia menjadi sistem akhirnya. Jadi sistem negara. Dari mulai sejak zaman sahabat itu, sahabat itu berlomba untuk mewakafkan hartanya. Dan ini menariknya, bahwa indahnya konsep wakaf itu, hadirin, ya. Antum kalau zakat ya, umpamanya antum zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat mal gitu ya. Itu antum zakat umpamanya keluarkan 2,5%. Boleh enggak antum ngambil lagi ya sedikit persen aja gitu? Boleh? Antum ngambil lagi boleh? Enggak boleh. Sedekah yang sudah antum cemplungin itu, Pak, saya minta dikit lagi deh, saya ambil 10%. Boleh? Sesuatu yang sudah antum berikan, antum ambil lagi. Tapi wakaf itu bisa balik lagi ke saya yang mewakafkan. Pernah dengar ini? Ngaji deh, ngaji ya. Ngaji, jangan ngopi-ngopi mulu kerjaannya. Ngaji. kita ngaji teman-teman ya. Antum ngaji yang benar dulu, nanti akan ketemu semua itu. Itulah kenapa dulu ini kenapa konsep ini sangat menakutkan. Karena bahkan orang mewakafkan seluruh hartanya itu gak hilang. Kan gini, kalau sahabat nggak usah ditanya berpikir kayak kita kayak gitu, itu kan cara berpikir kita. Kalau sahabat ngeluarin ilmu ya dibuang-buang aja sih, itu sahabat. Kalau kita kan masih mikir balik ya kan, iyalah wong infak 10 ribu pengen balik 100 ribu kok, itu kan kita kerjaannya. Nggak tahu saya juga iman dari mana itu konsepnya, juga nggak tahu juga saya. Betulan pak, itu kan konsep kita pengen balik gitu, itu kan konsep kita. Antum lupa ayat wala tamnun tastakthir. Jangan kamu memberi tapi berharap kembali lebih banyak. Ayat bukan situ. Ayat bukan. Ayat kan? Apal apa enggak apal antum? Surat apa? Al-Mudatsir. Wala tamnun tastakthir. Wali rabbika fasbir. Betul? Nggak tahu, saya juga koreksi diri, iman dari mana kayak model begini nih, ya kan? Nah, jadi hadirin dalam hati Allah. Tapi tadi, memang konsep wakaf itu memang bisa balik ke kita lagi. Nah, itu indahnya. Makanya sekali lagi ini konsep sangat menakutkan musuh Islam. Karena ini dengan ini pendanaan segala hal. Karenanya, ada kalimat tentang wakaf itu sampai begini. Dahulu ketika wakaf itu adalah sesuatu yang besar di dunia Islam, masih besar dan masih diurusi negara, diperhatikan negara, dijaga oleh masyarakat Islam, mereka semangat untuk wakaf. Itu hasilnya begini. Hasilnya begini. Orang hidup dari lahir sampai dikubur gratis dengan wakaf. Dia lahir di Bimaristan umpamanya, di rumah sakit atau di rumah, ditangani oleh ahli. Oke. Lawang gratis. Bimaristannya juga wakaf. Keluar dari situ bukannya bayar malah dikasih duit. Itu gratis. Lahir gratis. Begitu nanti dia punya keperluan. Keperluannya apa? Umpamanya namanya bayi, Bang. Berbayi kadang-kadang ya perlu pakaian, perlu mungkin susu tambahan apa segala macam. Ya Allah, itu dulu itu ada yang wakaf begituan. Wakaf tuh. Bahkan dulu di istana di sebuah istana milik khalifah itu, ketika melihat keperluan atau kebutuhan termasuk diantaranya susu itu, maka dibuatkan saluran di kanan kiri istana itu. Saluran itu dialirkan susu yang masyarakat boleh mengambil secukupnya. Di sampingnya lagi dikasih aliran lagi itu air gula bagi yang perlu gula. Okay. Jadi perlu susu, datang aja ke situ, tinggal ngambil berapa perlu antum, sejerigen-jerigen bawa pulang. Begitu bayi itu tumbuh, dia perlu sekolah. Gitu? Perlu sekolah. Lah sekolahnya juga wakaf. Dia sekolah di sekolahan wakaf. Begitu dia selesai sekolah umpamanya gitu, kemudian dia pengen nikah. Nah, nikah itu berapa banyak konsep wakaf untuk pembiayaan pernikahan dalam konsep Islam dulu. Bukan cuma pembiayaan biasa, wong muslimin itu sangat kreatif dalam ketaatan. Ayo teman-teman, jangan kreatif dalam dosa. Hari ini tuh banyak yang kreatif dalam dosa. Kalau dosa tuh kreatifnya luar biasa. Yang ini belum selesai, sini muncul yang baru lagi kreativitasnya. Kreatiflah dalam ketaatan sebagaimana muslimin dulu. Jadi begitu dia nikah ya konsepnya wong itu wakaf. Jadi masya Allah. Bahkan dia bisa tinggal di rumah wakaf. Dia bisa bekerja di tempat wakaf, dapat gaji di tempat wakaf. dia meninggal di kuburan yang statusnya wakaf, dengan kain kafan pun wakaf. Jadi lahir sampai mati semua gratis karena wakaf. Masyarakat yang seperti itu kan tidak perlu sulit-sulit untuk apa bahasanya, melacurkan dirinya kepada musuh Islam. Betul kan? Tidak perlu dia. Tidak perlu untuk itu. Oh, kayak begitu kehidupan muslimin zaman dulu. Nah, semua yang dilakukan muslimin tentang wakaf, yang kreativitas makin hari makin kreatif itu diambil dari semua konsepnya dari ayat hadis Nabi dan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Hanya kemudian tinggal dibesarkan. Bisa ukurannya, bisa jumlahnya, dan seterusnya. Saya berikan contoh lebih dalam. Ketika Rasul membangun pasarnya di Madinah, kan statusnya wakaf. Sampai hari ini masih ada pasarnya. Masih ada pasarnya di samping Masjid Nabawi yang dikenal dengan Pasar Manakhoh. Manakhoh itu pemberian nama di masa zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni di masa Turki Utsmani. Di mana pasar Nabi SAW itu statusnya wakaf. Antum tahu hasilnya? Hasilnya bukan hanya membuat muslimin makmur, bukan hanya membuat tempat untuk muslimin bertransaksi sesama mereka, tetapi menjadi senjata untuk menutup pasar Yahudi. Semua pasar Yahudi tutup, hanya perlu kurang lebih 5 tahun. Seluruh pasar Yahudi tutup. Jadi teman-teman, makanya bagaimana mau mengalahkan sistem Yahudi tapi menggunakan sistem Yahudi? Kalau ditanya semangatnya tinggi. Ini sistem ribawi, ekonomi Yahudi, kita tutup. Gimana caranya? Tuh saya bangun ruko, Mas. Terus diapain? Ya, disewain. Sama Yahudi juga nyewain, Mas. Tapi saya sedekah, Pak. Yahudi bikin donasi. Betul apa enggak, Pak? Yahudi donasi besar-besaran, Pak. Betulan. Dr. Torik Sweden di salah satu ceramahnya dia bilang gini. Dulu waktu saya kuliah di Amerika, beliau sebutkan kehebatan salah satu dosennya yang saya lupa angkanya, berhasil mengumpulkan angka sangat besar donasi dalam setahun. Dan dialah yang mengajar mata kuliah donasi, dan dia Yahudi. Itu Yahudi. Oke? Terus apa kelebihan kita gitu? Di mana kelebihan kita kalau gitu? Oke ya, nanti mulai lirik-lirik kira-kira mal mana di Malang ini yang bisa diwakafkan. Kalau mau nutup pasar Yahudi, ya kan? Betulan ini. Tapi kan enggak sederhana. Ya, untuk itulah maka mari kita ilmui, kemudian langkah per langkah at-tadarruj itu, tahapan itu kita jalani. Insyaallah Allah sampaikan. Tapi kalau tidak pernah bergerak gimana sampai, kalau enggak pernah melangkah? Melangkahlah satu langkah per langkah. Insyaallah sampai. Untuk itulah kemudian nanti muslimin sangat amat biasa di negeri, di kota manapun memiliki pasar yang statusnya wakaf. Di berbagai negeri, dari ujung negeri ke ujung negeri, muslimin pasarnya wakaf, pasar wakaf, pasar. Saya tolong ditunjukkan satu saja hari ini. Di mana antum pernah dengar pasar wakaf? Satu aja. Pernah dengar? Enggak, siapa tahu antum pernah tahu maksud saya. Saya enggak pernah, saya belum tahu. Belum pernah dengar. Muslimin pasar di mana-mana wakaf. Terutama ketika muslimin berpikir tentang bagaimana kalau ini digabungkan umpamanya, contohnya dengan pembiayaan berbagai macam kegiatan pengabdian sifatnya. Baik pengabdian kita pada Allah atau pengabdian sosial. masjid begini nih, ya kan? Bahkan masjid sekecil ini kan perlu operasional ini kan? Ada dana operasionalnya. Dahulu muslimin memikirkannya supaya sistemik, teman-teman. Karena kalau pakai donasi, sebesar apapun donasi hari ini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sang donasi akan meninggal dan donasinya terputus. Kemungkinan kedua, donasinya masih kaya raya, bahkan umpamanya bahkan masih meninggalkan harta yang banyak umpamanya, tapi ada satu dan lain hal dia yang berubah atau keturunannya yang berubah. Maka donasi itu sesuatu yang dalam Islam dijalankan terus. Sedekah umum tadi itu donasi bahasa kitanya, sedekah umum tadi itu terus dijalankan, tapi dia tidak dijadikan sandaran utama. Karena tidak sistemik dia. Karena begitu yang sang donaturnya menghentikan, ya selesai. Selesai. Maka dulu muslimin, karena masjid tidak boleh tutup kan, artinya tidak boleh tutup, artinya enggak boleh, masjid maksud dijual. Karena kehabisan dana operasional, maka masjid dijual kan, enggak mungkin gitu. Maka muslimin berpikir hal yang sistemik sifatnya. Untuk operasional itu dikasih. Kan itu, ini adalah tempat ibadah kita pada Allah. Pendidikan umpamanya, karena pendidikan itu pengabdian, tempat kita didik generasi, bukan mesin uang. Sekolahan itu bukan mesin uang, teman-teman. Sekolahan itu bukan bisnis. Saya sudah sering mengajak diri saya dan semua teman-teman yang punya sekolahan dan di kepalanya pengen bisnis, saya ngajak taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Saya ngajak taubatan nasuha. Adzan. Khairan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman rahmati Allah, wakaf ini muslimin ketika menggabungkan, ketika berpikir tentang wilayah-wilayah pengabdian yang itu perlu dana yang terus berlangsung dan jangan sampai putus, maka muslimin menggunakan konsep wakaf. Jadi pikirkan wilayah-wilayah yang tidak boleh putus. Masjid sekali lagi gak mungkin ditutup gara-gara gak punya duit operasional. Pendidikan, nah pendidikan masuk tutup karena anak-anak kita perlu sekolah dari generasi ke generasi. Wilayah-wilayah pengabdian yang seperti itu, rupanya rumah sakit, Bimaristan, rumah sakit, Bimaristan masuk tutup, ya kan? Karena orang sakit ada saja di setiap zaman dan mereka perlu berobat, maka tidak mungkin ditutup. Wilayah-wilayah pengabdian seperti itu supaya pendanaannya berkelangsungan terus-menerus dan tidak putus, maka penopang paling topnya adalah wakaf. Nah, disinilah nanti teman-teman kita akan melihat betapa luar biasanya muslimin. Tadi saya bicara tentang masalah pasar, akhirnya sangat banyak dijumpai pasar-pasar di berbagai kota di wilayah-wilayah muslimin itu yang statusnya wakaf. Banyak sekali pasar yang Pak ini baru pasar karena mengikuti pasar Rasul. Makanya dulu perekonomian muslimin kuatnya luar biasa, gak bisa disaingi, gak bisa disaingi teman-teman, secara kualitas barang, secara harga, secara gak bisa disaingi. Nah gimana tidak, wong sebagian bisnis itu penopangnya juga bisa wakaf ya, penopangnya wakaf. Jadi itu bisa bayangkan luar biasa barokahnya. Nah, maka sangat biasa dulu para muhsinin, orang-orang yang diberikan Allah harta, ketika mereka umpamanya membuat sebuah madrasah, sekolahan, membuat bimaristan, rumah sakit, atau kemudian membangun masjid, maka mereka selalu membuat tempat-tempat wakaf produktif. Pasar itu salah satunya. Selalu pasar itu salah satunya. Makanya sampai hari ini kalau antum pergi ke negeri-negeri yang masih terlihat bangunan-bangunan bersejarah tua, antum akan melihat struktur yang sama dari kota ke kota di negara manapun hari ini. Perhatikan, antum pergi manapun strukturnya akan sama. Ini tentu yang belum dirombak bangunan bersejarahnya. Polanya akan selalu sama. Masjid itu kan, masjid itu diletakkan, dibangun itu di tengah, plek gitu. Tadi sekali lagi ini perlu dana, perlu pendanaan, bukan cuma operasionalnya kan, bukannya bukan cuma bangunan fisiknya. Di sana ada berbagai macam kegiatan baik, perlu dana. Maka akan dikelilingi oleh berbagai macam kegiatan yang sifatnya adalah wakaf, umpamanya pertokoan, pasar. Kadang-kadang adalah tanah pertanian. Tanah pertanian. Terkadang afron itu kayak dapur umum yang juga artis macam seperti restoran juga. Kemudian tempat penginapan umpamanya. Ya. Al-khanat, tempat penginapan. Dan seterusnya, sehingga karena masjid itu posisi tengah, kalau antum hari ini datang ke negeri-negeri bersejarah yang bangunannya masih bangunan lama, untuk mencapai ke masjid itu antum akan jalan dulu, gak bisa langsung parkir di masjid, jalan kaki dan melewati pasar-pasar. Karena dulu dalam sejarah Islam, nah inilah yang dulu diwakafkan untuk ini. Saya pahami? Makanya jauh betul cara kita membuat pendidikan hari ini. Hari ini asal ada tanah nganggur dikit bikin sekolahan. Dari mana dananya enggak tahu. Apalagi ketika kemudian kita berpikir bahwa pendanaan itu sumbernya ribawi. Kalau tidak ribawi, minjem ke bank, kemudian otomatis harus mengembalikan. Maka Anda akan berhitung bisnis. Oh itu enggak bisnis hitungnya. Akhirnya pasti akan terganggu di banyak hal. Dan itu pasti akan sangat mengganggu kurikulum. Kenapa? Karena di sekolah itu yang paling dihormati adalah orang tua, padahal di dunia pendidikan yang paling dihormati adalah ahli ilmunya. Kenapa orang tua paling dihormati? Wong dia yang bayar. Kalau Anda orang tuanya enggak mau bayar atau ngambek atau enggak mau masukin anak ke situ, Anda enggak bisa bayar cicilan ke bank, betul? Jadi itu belum kalau banknya ribawi, teman-teman. Yang tadi saya bilang, saya kok jadi takut. Terus bagaimana anak mau jadi soleh? Wong ini anak dididik dengan harta ribawi gitu ya. Walaupun bukan salah anak, anak itu kan sekolah tidak ada salahnya. Tapi artinya memang ini dibangun dengan cara seperti itu. Nah, muslimin kemudian berpikir tadi untuk mengelola itu semuanya, termasuk kesehatan, dunia kesehatan, rumah sakit itu, Bimaristan. Bimaristan itu dulu juga sama, berbagai macam hal itu. Jadi kalau berdiri satu Bimaristan, dan dulu dalam sejarah Islam ada Bimaristan yang besar-besar, didirikan biasanya oleh para sultan. Mereka membuat Bimaristan. Itu bukan bisnisnya sultan, itu pengabdiannya sultan dan amal mereka di hadapan Allah. Bukan hari ini asal bikin ini kan untuk bisnis. Ya ini Pak, persiapan lagi nanti kalau pensiun. Makanya saya bilang kita ini hidup aneh sekali hari ini. Dengan cara sangat aneh kita hidup hari ini. Betulah enggak? Jadi kita ini hidup hari ini entah niru siapa, saya juga enggak tahu. Yang pasti niru Yahudi. Berarti saya tahu. Bukan enggak tahu. Karena yang itu, itulah anehnya nanti. Antum nanti saya tunjukkan bahwa mereka itu, orang-orang barat itu dulu diajari oleh muslimin tentang konsep yang dahsyat ini, dan ini masih mereka jalankan, tapi mereka ngajari kita dengan cara yang aneh hari ini. Jadi mereka dapat kebaikan kita di masa lalu kita, kemudian sekarang mereka mengajari kita dengan cara yang ajaib dan aneh tadi itu, yang tidak sesuai sama sekali dengan ruh muslimin dulu. Maka dulu para sultan ketika membuat Bimaristan yang besar-besar, gitu kan, Bimaristan perlu banyak sekali para tenaga ahli, tenaga pakar, dari mulai dokternya sampai ahli farmasinya, sampai bangunannya dengan semua keperluan operasionalnya, dengan pembiayaan segala macam itu. Maka satu Bimaristan itu bisa, sultan itu bisa mewakafkan beberapa hal sekaligus. Toko sekian banyak, ini statusnya wakaf untuk Bimaristan ini. Itu tanah seluas itu untuk pertanian, hasilnya masuk wakaf ke sini. Itu di sebelah sana ada sekian banyak penginapan itu, maka snat masuk ke sini. Di sana ada apa lagi? Itu bisa ada sekian banyak untuk keberlangsungan Bimaristan ini, untuk keberlangsungan madrasah ini. Itu masih di luar donasi sultan. Masih ngeluarin lagi donasi. Jadi sedekah umum. Jadi wakafnya sudah dibuka. Jadi wakaf sudah dibuka. Kemudian donasinya masih terus jalan. Selalu madrasah yang disebut-sebut melegenda adalah madrasah Nizamiyah. Nizamul Mulk. Nizamul Mulk itu membuat madrasah abad ke-5 Hijriah. Ini seorang menteri, perdana menteri yang disebut dalam sejarah Islam sebagai menteri terbaik yang pernah dimiliki oleh sejarah Islam, gitu ya. Nizamul Mulk di masa dinasti Bani Saljuk. Beliau ketika membuat madrasah Nizamiyah itu salah satu tujuan besarnya adalah untuk menghentikan perkembangan pemikiran Syiah yang sedang berkembang yang berasal dari Mesir. Dan di Mesir pemikiran Syiah itu sudah berkembang terutama setelah mereka membuat kampus yang namanya Al-Azhar. Al-Azhar itu dulu milik Syiah. Pemikiran Syiah itu melebar dan itu mengkhawatirkan sekali. Makanya itu kan abad 5 tuh. Dan itu adalah hilangnya Al-Quds ke tangan salib. Karena orang-orang salib masuk ke Al-Quds melalui Mesir. Gara-gara tadi pintunya ya orang Syiah itu. Untuk itulah kemudian Nizamul Muluk yang posisinya di Irak, nah, jadi jauh ya, di Mesir, di Irak, di timur, yang posisinya di Irak berpikir untuk saya harus membuat menandingi pemikiran yang sedang menyebar sampai terus bergerak ke arah timur, pemikiran itu harus ditandingi itu dengan membuat madrasah. Maka dibuatlah madrasah dengan dana pribadi Nizamul Mulk. Maka disebut Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah didirikan pertama kali di Baghdad. Kemudian setelah itu dibuka di cabang berbagai kota. Ada sekian kota dibuka. Terutama kota-kota yang pemikiran Syiah sedang tumbuh besar di tempat itu. Lihat ya, tujuan orang-orang luar biasa ini. Dan itu setiap kali dia buka madrasah sudah langsung menunjukkan mana wakaf produktifnya untuk membiayai pendidikan ini. Contohnya umpamanya Madrasah Nizamiyah yang di Baghdad. Madrasah Nizamiyah di Baghdad itu hasil wakafnya itu 15.000 dinar. Madrasah Nizamiyah di Naisabur, kota Naisabur, itu hasil wakafnya 10.000 dinar. Infak tahunannya, ini selain wakaf ya, infak tahunannya Nizamul Mulk itu 600.000 dinar. Itu uang halal beliau semua. Gitu ya. Jadi makanya teman-teman saya selalu bilang gitu. Jadi muslimin itu memang perlu orang berkualitas, bukan orang banyak. Lihat satu orang menyelesaikan banyak masalah, betul? Lihat sekali jalan, anak-anak muslim menjadi cerdas, berkumpul para ahli ilmu besar di sana, di satu sisi menyiapkan generasi masa depan, dan sekaligus menghentikan pemikiran bahaya. Itu dilakukan. Dan nyata, apa yang dilakukan di negeri timur oleh Nizamul Mulk itu menginspirasi Nuruddin Zengki di wilayah Syam. Di kota Aleppo, di Halab, Aleppo, kemudian menyebar ke berbagai kota di bawah kepemimpinan Nuruddin Zengki. Inspirasi itu dilakukan yang sama oleh Nuruddin Zengki, gitu ya. Kebaikan itu juga menular, teman-teman. Ya makanya duduknya sama orang baik aja, biar ketularan, gitu. Dibuatlah di sana. Antum tahu salah satu lulusannya? Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu hanya merupakan produk barokahnya wakaf. Pendidikan yang seperti itu. Nah dialah panglima yang bebaskan Al-Quds kan, pada peristiwa Perang Hittin. Nah itulah kemudian teman-teman, akhirnya nanti Al-Azhar berhasil diambil alih. Kemudian diubah pemikirannya. Nanti semua ini karya Salahuddin. Jadi dari sana, dari Aleppo, dari Syam, Suriah, kemudian sampai ke Mesir. Di Mesir Salahuddin membawa pemikiran yang sama. Dituar menular ini. Membawa pemikiran yang sama di situ, kemudian membuat dan masing-masing membuat madrasah-madrasah. Kok ini Madrasah Nizamiyah. Nuruddin Zengki membuat Madrasah An-Nuriyah. Nuruddin Zengki. Salahuddin Al-Ayyubi membuat Madrasah Salahiyah. Dan itu tidak satu tempat. Dan itu semua polanya sama. Dibuat sebuah pendidikan, maka langsung ditunjuk mana wakaf produktifnya. Gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan. Ini harus diilmui lanjutan. Setelah itu harus dijalankan supaya tidak ngaji wacana. Dimulai dari tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu mulainya dari situ dulu. Tobat dulu. Kalau enggak tobat dulu ya. Karena jujur sampai hari ini saya lagi mencari literatur dari mana ceritanya. Tiba-tiba hari ini pendidikan menjadi ladang bisnis. Itu saja sebenarnya yang saya lagi nyari di mana adanya. Nanti saya tolong dikabari. Mungkin ada salafus soleh siapa gitu yang mengajari kita untuk bisnis dengan pendidikan itu. Jangan salah paham. Bukan kalau dia bukan ajang bisnis, bukan berarti kemudian yang aktif di sana tidak digaji. Oh tidak. Karena ada dana wakaf tadi itu. Semua yang terlibat di sana digaji sangat besar. Digaji sangat besar. Dan dulu memang di zaman-zaman itu yang namanya dosen, guru, ahli ilmu itu gajinya menempati posisi paling tinggi. Menempati posisi paling tinggi. Dokter itu bisa di bawahnya guru. Itu kalau zaman benar. Hari ini gimana? Honorer. Honorer pula. Sudah ngajar honorer, memang pahlawan tanpa tanda jasa. Enggak ada jasanya tanpa jasa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana mau barokah sebuah negeri? Mereka yang mengajari kita dari kita gelap mata sampai terang kita melihat dunia ini. Dengan ilmu itu kita tidak muliakan mereka. Anda tidak usah mengajari kata ikhlas. Ikhlas itu ada di dalam hati. Hanya Dia dan Allah yang tahu. Dan Anda kasih uang banyak bukan berarti beliau tidak ikhlas. Anda kalau lihat sejarahnya luar biasa. Umpamanya di sebuah zaman yang namanya, anggap umpamanya guru besar hari ini. Jadi orang dengan ilmu berbagai, kalau guru besar zaman dulu ilmunya banyak, bukan satu ilmu. Dulu berbagai macam disiplin ilmu dia kuasai. Itu dia bawa uang pulang ke rumahnya, gaji bulanannya itu, gajinya itu di salah satu zaman gajinya itu bisa 1.500 dinar. 1.500 dinar. Itu gaji tahunan dan itu masih ditambah dengan berbagai macam fasilitas. Jadi uang itu enggak kepakai memang, Pak. Enggak kepakai duit itu karena bahkan untuk makan roti zaman dulu mereka makan roti mereka, air yang mereka minum untuk keluarganya semua dipenuhi, hitungannya harian diberikannya. Belum fasilitas tempat tinggal. Kalau toh ternyata anaknya sekolah juga, sekolahnya gratis. Kalau qadarullah sakit berbimaristannya juga gratis. Maka duit yang dibawa pulang tadi itu 1.500 dinar setahun itu enggak kepake duitnya memang. Kebayang atau ya? Enak apa enggak enak hidup gitu? Enak, Pak, tapi diatur syariat enggak mau. Ini semua kalau diatur syariat mau. Negeri a priori terhadap syariat, bagaimana mau makmur, mau maju? Ini perlu dikenalkan, perlu didengungkan, karena mereka yang anti dengan syariat itu karena tidak tahu seindah ini syariat Islam. Bahkan orang kafir hidup sangat nyaman di bawah kepemimpinan Islam. Ini contoh tentang bagaimana muslimin itu membawa konsep Nabi kemudian dibesarkan. Nah, hadirin, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam, itu artinya Islam ini bukan hanya rahmat untuk manusia. Makanya kemudian kebaikan wakaf itu melebar sampai binatang. Sampai binatang. Umpamanya ada binatang yang sangat berjasa di kehidupan manusia, kuda. Sangat berjasa apalagi zaman dahulu. Itu kendaraan, bahkan itu kendaraan jihad. Sangat berjasa. Tapi kuda kan ada umurnya. Begitu kuda sudah mulai tua, gagah masih kelihatan, tapi tua enggak bisa dicolong, Pak. Gagah memang masih, ya masih bisa lari, tapi jelas sudah tua. Tenaganya tidak seperti saat masih muda dulu sebagai kendaraan jihad. Sudah enggak mungkin dipakai lagi. Itu binatang berjasa bagi muslimin. Karenanya oleh muslimin disiapkan tempat areal khusus. Semua keperluan kuda-kuda veteran jihad itu semua dipenuhi di tempat itu. Semuanya dengan harta wakaf. Diurusi sampai kuda itu wafat. Mulia, Bapak. Kayak kata wafat ya. Sampai kuda itu meninggal. Bahkan yang tidak seperti kuda jasanya, itu muslimin pun memperhatikan kucing. Kucing itu kan suka berkeliaran di mana-mana, banyak ada yang kurus, ada yang sakit-sakitan, ada gitu ya. Ada yang kucing liar. Kalau muslimin menemukan seperti itu akan ditangkap kemudian dibawa ke tempat yang statusnya wakaf yang tugasnya hanya mengurus kucing. Itu ada wakaf dulu di Damaskus. Wakaf hanya untuk mengurus kucing-kucing liar yang tidak terurus dan sakit. Karena Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Bahkan dulu ada kebaikan, Pak. Kalau lagi musim salju, burung-burung kasihan enggak dapat makan, betul ya? Kan musim salju itu kan pohon-pohon juga rontok, kemudian tanah juga ketutup oleh salju, kasihan burung. Makanya ada harta-harta wakaf yang digunakan untuk membeli pakan burung, ditebar di tempat-tempat ketinggian. Dari harta wakaf dikasih jatah burung. Itu semua wakaf, teman-teman. Kayak begitu sih. Nuruddin Zengki tadi, Pak. Karena antum kalau pergi ke negeri Syam, negeri Syam itu negerinya hijau indah gitu ya. Masya Allah ada tempat-tempat yang kayak di kita sama, tempat yang gunung, bukit yang nyaman, orang bangun istana-istana, villa-villa gitu ya. Nuruddin Zengki sebagai pemimpin muslimin melihat semua itu, ingat orang miskin. Gitu ya. Jadi masya Allah indahnya pemimpin itu kalau beriman kayak begini, lihat villa ingat orang miskin. Kalau sekarang lihat villa ingat pengin punya villa. Dapat dia ingat orang miskin. Dia hanya berkata, kalau ini semua milik orang-orang kaya dan mereka nikmati, kapan orang miskin bisa menikmati hidup seperti mereka? Akhirnya Nuruddin Zengki membuatkan istana yang sangat mewah dengan seluruh fasilitasnya, dan kemudian diumumkan ini istananya orang-orang miskin. Semua orang miskin boleh menikmatinya, tinggal gantian saja. Kapan mereka mau nikmati tempat itu? Karena mereka berhak hidup seperti menikmati sebagaimana orang kaya. Lihat antum kreativitas muslimin dalam ketaatan gitu ya. Maka tadi saya bilang ayo kreatif dalam ketaatan. Begitu seterusnya, masih sangat banyak model wakaf, bahkan yang sangat unik-unik wakaf itu. Unik-unik wakafnya, Pak. Dan perempuan yang mau nikah, Pak, kadang-kadang tidak mampu padahal mereka harus berdandan indah, cantik hari itu sebagai pengantin. Ada tempat peminjaman pakaian bagus dan berbagai macam perhiasan yang statusnya wakaf, tapi statusnya hanya boleh dipinjam, tapi sudah diwakafkan sama yang punya, ini kita wakafkan, tapi statusnya dipinjam, dipakai di hari pernikahan, nanti selesai kembalikan lagi, nanti saudaramu yang lain akan minjam juga. Sampai diurusi yang begituan tuh. Ada wakaf aneh sekali di Syam. Wakafnya adalah wakaf berbisik namanya. Wakaf berbisik. Wakaf berbisik itu tugasnya di bimaristan, di rumah sakit, di mana ada orang-orang yang digaji yang tugasnya menjalankan sabda Nabi. Karena Nabi itu kalau datang kepada orang yang sakit, beliau berkata apa? La ba'sa tahur insyaallah. Enggak apa-apa, ini sehat insyaallah, sehat insyaallah. Jadi sakit apapun tuh orang dimotivasi oleh Nabi. Itulah mengapa di dunia kedokteran pun ya, bahwa semangat untuk sehat dari diri orang yang sakit itu obat yang lebih ampuh dibandingkan kapsul dan pil serta suntik, betul kan? Oke, makanya lihat kalimat Nabi, diberi motivasi apapun sakitnya, la ba'sa tahur insyaallah, gak ada masalah, sehat, sehat, sehat insyaallah. Oke, memotivasi orang. Maka menjalankan hadis itu hadis, teman-teman, makanya begini loh. Makanya tolong yang akrab dengan syariat supaya nanti melihat begitu-begitu itu berpikirnya enggak sempit di tempat itu. Oh iya Pak, kalau gitu nanti mengunjungi orang sakit membacanya ini. Benar. Tapi muslimin dulu enggak berpikir banyak begitu. Kalau gitu berarti karena ini ada rumah sakit besar dan di sana jelas orang sakit terbaring. Maka berarti bagaimana caranya membangkitkan semangat mereka? Membangkitkan semangat mereka untuk mereka punya semangat sehat. Seperti kalimat Nabi, la ba'sa tahur insyaallah. Maka kemudian muslimin berpikir, kalau gitu kita gaji saja orang-orang. Jadi mereka kalau tugas selalu harus berdua. Kenapa harus berdua? Datang ke kamarnya pasien, kemudian dilihat sebentar dua orang ini seperti pengunjung, kemudian yang mendoakan, kemudian ngobrol mereka berdua. Pura-puranya bisik-bisik, padahal sengaja supaya didengar oleh pasiennya. Apa obrolannya? Obrolannya adalah memberi semangat dia sehat. Oh ya, alhamdulillah kelihatannya sudah mau sehat. Dia tuh mulai bercahaya, wajahnya mulai merah. Bisik-bisik tok digaji. Kita udah teriak-teriak hari ini enggak gaji, Pak. Itu bisik-bisik digaji, Pak. Dan itu memang tugasnya, tugasnya memang bisik-bisik. Antum bisa bayangkan kreativitas muslimin gitu loh, ya. Ya Allah, Pak. Begitulah seterusnya, pokoknya muslimin itu kreatif di dunia ketaatan, di dunia wakaf ini. Makanya tadi semua kehidupan ini didanai dengan dana wakaf sampai gratis. Antum kalau pergi tol itu kan ada rest area. Gitu ya? Itu perjalanan karena orang perlu singgah karena satu dan lain hal, maka masuk rest area. Di sebelah mana rest area gratis, Pak? Wong kamar mandi aja kencing bayar. Apalagi antum isi bensin. Betul enggak? Rest area zaman dulu disiapkan dari dana-dana wakaf. Kepikir gak antum beli rest area yang kemudian diwakafkan? Iya, Pak. Ngaji-ngaji, bukan ngopi-ngopi saja, ya. Ngaji-ngaji kita. Ayo kita ngaji yuk. Ini semua kebesaran Islam loh. Ini loh yang diajarkan Rasul kita. Makanya hadirin, saya mesen satu ya. Udah cukup berantem tuh. Sudah cukup, antum senang banget berantem, saya heran. Sudah cukup berantem, gak ada waktu untuk berantem. Kerjaan sebesar ini loh, kita belum ngapa-ngapain, satu aja belum ada yang saya kerjakan. Tenaga kita habis hanya untuk berantem dengan saudara sendiri. Sudah cukup, wong berantem juga sama-sama gak ada ilmunya. Sudah cukup. Sudah cukup teman-teman. Hentikan itu, pertikaian itu. Ini loh PR sangat banyak. Dan ini semua syariat, katanya mau menegakkan syariat. Ini semua syariat. Baru tema wakaf, belum yang lain. Kok masih punya waktu berantem tuh, saya herannya luar biasa. Duh, ya. Sudah cukup, enggak usah berantem lagi. Kalau antum ada baik-baik, teman aja bicara baik-baik. Bukan diajak berantem. Banyak tugas kita, teman-teman. Dari semua tadi yang saya ceritakan, mana yang sudah jalan? Ada yang sudah jalan? Sudah. Ayo kita jalankan. Bismillah, perlahan kita jalani. Allah bantu kami. Kami enggak punya banyak kelebihan tenaga yang cukup, dana yang cukup. Tapi Kau Maha Kaya, Engkau Maha Kuat. Kuatkan kami, cukupkan kami. Gitu. Gitu ya, Pak. Cukup ya berantemnya, cukup ya. Lagi mau pilpres berantem, ucapan tuh. Ya subhanallah. Saya makanya jadi heran orang ini, ya Allah, apa yang dipikirin ini orang ini? Tugas sebanyak ini loh muslimin tidak hadir. Padahal ini syariat Allah. Katanya mau menegakkan syariat Allah. Ya, hadirin. Karenanya kemudian sebagai penutup, bahwa semua contoh-contoh yang saya sampaikan tadi sebenarnya adalah hanya bagian, bagian dari tema wakaf, yang wakaf itu ada pembahasan hukumnya di kitab fikih. Panduannya kitab fikih. Untuk antum pahami, maka masuk ke bab fikih. Begitu masuk ngaji, umpamanya antum ngaji fikih di sebuah masjid gitu ya. Masuk bab wakaf. Masuk bab wakaf, ya mari kita jalankan gitu. Jangan cuma di kepala pulang ngaji, wah dapat wawasan baru, Pak, apa? Wakaf. Terus ngapain? Ya enggak ngapa-ngapain. Terus ngapain ngaji? Ngaji itu untuk diamalkan. Tadi saya bilang di depan. Ayo kita mulai bergerak. Apa yang bisa kita lakukan? Wong ngaji sebanyak ini, masa enggak ada yang bisa dilakukan? Ayo kita perlahan untuk melakukan sesuatu. Moga ini menjadi sedekah jariah kita. Moga ini menjadi ilmu yuntafa'u bih. Moga ini menjadi modal untuk kita mudah mendidik waladun salihun yad'ulah. Jadi ilmu fikih ada bab ilmunya. Nanti ada kaidahnya, ada mana yang boleh, mana yang tidak boleh, seperti apa hukumnya. Nah itu dipelajari di dalam bab fikih. Dan para ulama telah menuliskan sangat banyak kitab tentang hal itu. Ya, dan itu dibahas. Dan masih ada sangat banyak lagi yang lain tentang berbagai macam model wakaf. Dan ini hanya mukaddimah tentang bagaimana wakaf mendanai peradaban ini. Wallahualam bishawab. Saya kembalikan pada Ustaz. Masya Allah, pembahasan yang sangat menarik ya, Jawa. Ini sudah banyak WA yang masuk. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. jika kita lupa pernah meminjam uang pada siapa, sudah kita ingat-ingat tetapi tidak ingat orangnya, bagaimana sebaiknya? Jazakallahu khair. Lupa hanya kepada siapanya gitu ya, tapi ingat bahwa dia punya utang. Ya. Itu masih bagus. Enggak, karena mestinya yang bagus sebaliknya. Antum lupa bahwa antum pernah ngutangin orang. Itu yang bagus. Begitu orang bayar, saya mau bayar, Pak. Emang pernah utang sama saya? Pernah, Pak, 50 juta. Oh ya? Gitu. Itu baru benar. Loh, beneran, Pak, ini? Ini contoh di Salafus Saleh ada, saya bisa tunjukkan, gitu loh. Ya. Bukan kok ngutang terus lupa, ngutang kok lupa. Itu yang saya juga bingung jadi jawabnya kan ya. Ya, tapi begini, bagaimana kalau sudah lupa? Saya enggak tahu siapa. Ya sudah. Dalam Islam kaidahnya jelas. Kalau antum yakin pernah hutang dan kemudian utang harus dibayar. Berapa jumlahnya? Jumlahnya ingat, Pak, sekian. Oke, keluarkan uang itu. Sedekahkan itu atas nama orang yang pernah Anda hutangi. Siapa enggak tahu, pokoknya saya pernah hutang ya Allah kepada orang jumlah sekian, ini saya keluarkan, saya tidak tahu siapa orangnya. Oke, sudah dikeluarkan. Kalau qadarullah suatu hari datang tuh orang. Oh, ternyata antum toh orangnya gitu ya. Saya ingat-ingat, tapi sudah saya kasih ke orang atas nama antum, itu enggak boleh. Tetap antum harus bayar. Karena dalam syariat Anda harus tetap harus bayar. Tetap harus bayar karena yang punya uang datang. Tapi kalau tidak, maka lepaskan diri itu dengan cara bersedekah atas nama orang yang pernah menghutangi. Wallahu a'lam. Apa perbedaan antara wakaf dan hibah? Titik perbedaannya di mana, Ustaz? Hibah itu pemberian. Pemberian saat orang masih hidup, kayak kita kayak sekarang ini ketika memberi sesuatu namanya hibah. Hibah, saya memberikan apa nih, handphone, nah itu hibah. Kemudian hibah, hadiah, hibah. Hibah dengan wakaf jelas sangat berbeda. Jauh berbeda. Kenapa? Karena tadi saya sudah bilang, hibah itu hanya pindah kepemilikan. Tadinya punya saya hibahkan ke antum. Maka kepemilikan pindah ke antum. Kalau wakaf tidak. Wakaf itu begitu saya keluarkan, ini wakaf dari saya, sudah enggak ada yang punya. Yang diserahi namanya nadhir. Nadhir itu bukan pemilik. Nadhir itu yang diamanahi untuk memanfaatkan, mengelola harta wakaf ini. Itu nadhir namanya. Dan dia punya amanah besar dalam hal itu. Efek dari itu, efek dari bahwa harta ini bukan lagi milik seseorang, ini wakaf ya. Maka kemudian oleh Nabi diberikan kaidah, dia tidak boleh, kita tidak boleh melakukan tiga hal pada harta wakaf itu. Satu, tidak boleh dijual. Dua, tidak boleh dihibahkan. Tiga, tidak boleh diwariskan. Jadi umpamanya ada orang wakaf kendaraan, gitu ya, wakaf kendaraan. Nadirnya umpamanya masjid Al-Ghifar ini. Begitu wakaf kendaraan, maka sudah kendaraan itu tadi kaidah utamanya, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Dihibahkan itu artinya dikasih ke orang lain lagi, nggak boleh uang itu untuk operasional sini umpamanya. Yang ketiga, nggak boleh diwariskan. Nanti diwariskan kepada anaknya, atau diwariskan tau ya, warisan ya, itu tidak boleh. Tapi kalau hibah, saya umpamanya dapat hibah. Hibah apa? Itu sudah milik saya, terserah saya. Saya dapat handphone, walah wong saya sudah punya handphone, handphonenya saya jual. Boleh wong punya, sudah punya saya. Paham ya? Jadi itu adalah salah satu perbedaan yang besar. Dan ini memang punya hukum yang jauh berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, tanah yang diwakafkan untuk kepentingan jalan masyarakat umum, bolehkah diminta kembali karena tanah tersebut sudah tidak digunakan lagi untuk jalan umum dan sebagai gantinya diberikan kompensasi lain? Bagaimana dengan ini, Ustaz? Ya, ini ada pembahasan di wakaf namanya mengganti wakaf. Penggantian wakaf. Umpamanya wakaf barang elektronik, contoh gitu ya. Umpamanya wakaf laptop, handphone, apalah wakaf apa, kamera apa. Begitu wakaf, barang itu kan ada umurnya kan. Begitu dipakai lama-lama sudah mulai bekerjanya mulai tidak baik. Ini kalau diteruskan maka makin tidak manfaat. Para ahli ilmu kemudian membahas, bolehkah ini dijual? Bolehkah ini dijual? Kemudian diganti dengan barang yang kurang lebih semisal fungsinya, tapi masih bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Ya, nah itu para ahli ilmu berbeda pendapat, tetapi banyak ulama hari ini merojihkan bahwa itu boleh. Itu boleh karena justru ini masuk dalam rangkaian menjaga harta wakaf. Persis sama. Karena yang paling penting ditarik itu enggak boleh diambil lagi ya, karena sudah bukan milik manusia lagi itu wakaf ya. Wakaf itu bukan milik manusia lagi. Jadi enggak boleh saya ambil deh. Karena udah enggak manfaat, dia diambil itu maksudnya bukan Anda miliki lagi. Nah, tapi tadi cari maunya nyari tempat pengganti. Umpamanya gedung, jalan atau apapun, wah ini jadi tidak manfaat di sini. Bagaimana kalau atau tanah tadi? Gimana kalau ini yang wakaf ini supaya menjadi manfaat, maka kemudian ditukar atau dijual untuk dibelikan lagi yang semisal di tempat yang lebih manfaat. Banyak ulama yang mengatakan boleh. Dan itu sebenarnya, nah disinilah teman-teman, disinilah pentingnya Kementerian Wakaf. Karena nanti keputusan-keputusan seperti ini itu nanti dalam pengawasan Al-Qadha, pengadilan Kementerian Wakaf. Tapi karena kita enggak ada, ya udah jalan sendiri aja. Ya kan? Negeri enggak ada yang ngurus, kita urus sendirilah. Ya kan? Ada masalah, kita urus sendiri negeri ini. Itu tugas negara untuk mengayomi itu semuanya. Mengayomi itu semuanya supaya harta amanah ini dijalankan dengan penuh amanah. Jadi kalau betul tadi jalan tidak manfaat dan tadi tidak manfaat padahal diniatkannya untuk jalan umum, maka apakah boleh dimanfaatkan atau dijual umpamanya kemudian nanti ditukar menjadi jalan umum yang lain? Sebagian ulama mengatakan boleh. Silahkan lakukan itu, tapi harus ditukar lagi untuk tempat yang lebih manfaat, yang kurang lebih semisal fungsinya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, paradoks yang ada di daerah kita, wakaf terikat dengan syarat zakat wakaf yang kekal. Misal tanah wakaf untuk kegiatan ibadah dan sosial. Mohon nasihat untuk kondisi yang demikian, serta buku rujukan supaya bisa kami jadikan acuan pembelajaran. Saya belum paham, coba diulang. Ada paradoks Ustaz, okay. Di suatu daerah, okay. Ya, yang bertanya ini, wakaf terikat dengan syarat zakat wakaf yang kekal. Apa itu maksudnya? Syarat zat wakaf yang kekal, maaf. Oh, syarat zat. Zakat ya. Bingung saya kok zakat ada zat. Syarat zat wakaf yang kekal. Syarat zat wakaf yang kekal. Ya. Maksudnya bendanya gitu? Iya, wakaf itu pertanyaannya gitu, Ustaz. Misal ini kasih contoh. Okay. Wakaf untuk kegiatan ibadah dan sosial. Mm-hmm. Mohon nasihatnya untuk kondisi yang demikian. Paradoksnya di mana? Zat wakaf yang kekal gitu, Ustaz. Apa contohnya? Saya enggak paham. Gimana contoh? Atau mending paham? Atau yang bertanya siapa? Atau yang paham siapa? Saya belum paham. Gimana? Saya tanah itu diwakafkan untuk masjid. Baik. Oh, itu maksudnya. Jadi tanah itu diwakafkan dan hanya untuk masjid. Tok saja. Enggak boleh digunakan untuk yang lain. Terus maksudnya apa? Mohon nasihatnya untuk kondisi yang demikian. Jujur saya belum paham. Oh. Ya, enggak, saya belum ketemu paradoksnya. Ya. Ada yang bertanya tadi, siapa tolong yang bertanya? Angkat tangan. Enggak apa untuk jelaskan saya biar saya lebih paham. Yang bertanya supaya manfaat, karena saya tahu ada manfaat pasti di balik pertanyaan ini. Yang bertanya siapa? Atau ibu-ibu mungkin? Ibu ya? Ini Abu Rozan. Oh, Abu Rozan mana? Oh, udah ada? Mungkin ya. Oh, baik. Mewujud. Ya mohon maaf, saya tidak jujur tidak paham paradoksnya. Kalau yang dimaksud tadi umpamanya tanah, ini kalau yang dipahami Ustadz kita tentang tanah diakadkan wakaf hanya untuk dipakai masjid saja. Kemudian gini teman-teman, wakaf itu Wakaf itu yang paling kuat hukumnya adalah syarat wakif. Itu yang paling kuat. Umpamanya beliau, ya kan, mewakafkan mall. Ya, jangan kecil-kecil contohnya. Wakaf mall beliau wakaf. Beliau datang umpamanya ke Masjid Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian datang, saya tunjuk nazirnya yang mengelola mall itu, ya kan, adalah Masjid Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi saya punya syarat. Gitu ya, syaratnya 1 2 3 4. Nah, ini harus dipegang betul. Kalau Masjid Abu Dzar merasa, "Wah, Ustadz, kami enggak sanggup ini, syaratnya terlalu berat," maka pindah nazir yang lain. Pindah nazir yang lain. Jangan maksakan diri, wong enggak sanggup kok maksakan diri. Itu kesalahan para nazir hari ini. Dan syarat wakaf itu, karena dalam Islam syarat wakaf, syarat wakif yang mewakafkan, syarat yang mewakafkan itu menempati posisi sangat tinggi di dalam tema wakaf. Sultan Qolawun waktu mewakafkan berbagai macam wakaf produktif, lahan pertanian, pertokoan, penginapan, segala macam itu, untuk Bimaristan Sultan Qolawun di Mesir, itu beliau membuat syarat sekian banyak, dan akadnya berupa buku. Jadi teman-teman wakaf dulu itu akadnya bukan selembar kertas kayak hari ini, erek, selesai. Buku, dan akad buku itu memang di banyak sekali wakaf-wakaf besar. Ada sih yang selembar, ada. Tapi tidak selalu selembar itu, bahkan bisa buku. Akad itu bisa buku. Maka Sultan Qolawun ngasih syarat, saya wakafkan semua ini, dari bimaristannya sampai wakaf produktifnya. Antum tahu salah satu syaratnya. Salah satu syaratnya beliau bunyi gini, saya mensyaratkan bimaristan ini tidak pernah boleh dipimpin oleh orang kafir. Itu syarat yang beliau punya. Jadi gak boleh kapanpun bimaristan ini dipimpin oleh orang kafir. Harus pemimpinnya harus dokter muslim atau orang muslim. Gitu ya. Itu syarat. Nah, syarat itulah yang dijalankan. Makanya ketika mewakafkan itu semestinya masyarakat diedukasi, dididik, diedukasi tentang bapak punya syarat atau tidak, ibu punya syarat atau tidak. Harus diajari. Pokoknya saya wakaf aja Ustaz. Loh enggak, ini ada enggak syaratnya? Harus diajari. Maksudnya syarat gimana? Begitu diajak disampaikan gini. Kadang-kadang bisa syarat. Dan dia punya syarat kadang-kadang. Nah, itu harus dijaga betul oleh nazirnya, syarat itu. Begitu. Wallahu alam, saya tidak menjawab ini karena tidak paham. Baik. Lanjut. Kami berniat mewakafkan sebidang tanah, tapi dulu kami mendapatkan tanah tersebut dengan cara berhutang ke bank dan membayar riba. Sekarang kami sudah benar-benar bertobat dengan riba dan berusaha melunasi hutang tersebut, tapi belum lunas. Nangis emotikonnya ya. Apa adanya ya. Pertanyaannya, apakah boleh kita mewakafkan sebagian tanah itu tapi sertifikat masih di bank? Senyum. Saya suka dengan kelukuan antum. Amin. Baik, antara tangis dan diakhiri senyum itu indah, saya suka ini. Awalnya nangis kemudian ujungnya senyum, indah sekali. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang lapang untuk bisa lepas dari riba, jeratan riba. Dan alangkah nikmatnya, alangkah indahnya, alangkah barokahnya, alangkah nyamannya hidup tanpa riba. Hidup itu nyata. Kalau punya duit itu ya duit saya beneran. Buka, masukin ATM gitu kemudian ketik saldo, ya itu duit saya beneran. Tapi kalau hasil ngutang tuh, itu bukan duit antum, itu duit ngutang. Hidup tuh nyata. Begitu antum menempati sebuah rumah, antum naik kendaraan, nyata ini punya saya. Gitu ya. Lah kalau antum tinggal di rumah itu hasil riba, itu bukan punya antum. Tapi begini, pertanyaan tadi adalah bahwa ketika seseorang sudah membayari, karena itu kan juga hutang. Sebenarnya kan begini, kalau ada barang kemudian saya ngutang ke bank umpamanya, kemudian barang itu sekarang saya pakai, kemudian saya bayar nyicil ke bank, berikut ribanya gitu ya. Kan sebenarnya ada yang halal. Apa yang halal? Umpamanya tanah tadi. Tanah ini ada harganya, umpamanya tanahnya harganya 500 juta. kemudian saya bayar 500 juta ke bank. Nah itu sudah halal, 500 juta ini memang harga tanah gitu. Yang menjadi masalah adalah lebihannya, lebihan ribanya, itu yang jadi masalah. Nah itu sudah urusan kita dengan Allah, dengan pertobatan kita ya. Kalau yang ngambil riba sih urusan dia. Dan tanah ini sudah jadi milik kita memang. Yang salah adalah pada proses transaksinya. Maka ketika sudah sah menjadi milik kita, kepemilikan kita sah untuk diwakafkan karena memang punya kita. Jadi paham teman-teman ya? Jadi kalau sudah jadi milik kita, sah untuk diwakafkan. Hanya yang salah tadi masalah transaksi ribawinya. Wallahualam bissawab. Ya, last question Ustaz ya. Sudah setengah 8. Ustaz, kalau misal ada nadhir yang diamanahkan tanah wakaf, kemudian karena nadhir kesulitan mengelola tanah itu, maka ditawarkan ke kami untuk mengambil alih pengelolaan tanah wakaf itu untuk dibangun sekolah tanpa si pemberi wakaf tahu. Bagaimana kata-kata si nadhir? Gimana statusnya tanah itu bila kami kelola? Ya, begini nadirin. Nadir wakif, orang yang wakaf ketika dulu datang kepada nadir, orang yang akan mengelola, kan waktu saya amanahkan ke antum karena saya tahu persis bahwa antum bisa mengelola harta ini. Gitu ya. Jadi antum harus amanah dunia akhirat. Terus kelola itu karena itu jadi ladang pahala saya. Begitu. Maka kalau kemudian tiba-tiba dia pindah, saya ini itu bagian, sebenarnya adalah bagian dari, saya nunjuk antum itu adalah merupakan bagian dari kepercayaan yang semestinya ini ada tugas dua pihak. Yang harus dihubungi adalah, seharusnya adalah dua pihak untuk memindahkan kenadiran. Karena dia merasa tidak sanggup mengelola, maka akan dipindahkan nadirnya. Saya gak sanggup deh, saya serahkan kepada nadir yang lain. Maka semestinya menghubungi wakifnya, mengabarkan bahwa mohon maaf Pak, kami sudah tidak sanggup daripada terbengkalai dan pahala tidak mengalir. Bagaimana kalau saya kembalikan, artinya kita pindahkan kenadirannya ke teman saya yang insya Allah bisa mengelola. Satu. Yang kedua, perpindahan itu sebenarnya lagi-lagi harus dalam pengawasan pengadilan wakaf. Tapi lagi-lagi saya tidak tahu di Indonesia ada apa enggak pengadilan wakafnya. Ya udah kita urus sendiri aja negara ini kan gitu enaknya. Harusnya dua itu. Karena ini supaya menjadi, karena nanti kalau orang semau-maunya melemparkan harta wakaf itu tiba-tiba hilang nanti. Dilacak sudah susah. Dan ini sangat banyak teman-teman. Saya hari ini bersinggungan dengan wakaf ini. Saya kadang nanya sederhana, ini wakaf saya tanya nadirnya siapa? Wah, enggak tahu Ustaz. Loh, kok bisa wakaf nadirnya enggak tahu tuh gimana ceritanya? Itu saking sudah enggak jelasnya bahwa nadir itu masyaallah. Fungsinya luar biasa, pahalanya besar nadir itu. Nah, itu nadir itu. Makanya juga gitu teman-teman. Ini juga harus ada fungsi yang memahami keinginan saudara kita. Kalau saudara kita mewakafkan sesuatu itu kan inginnya dapat pahala kan? Maka jangan sampai terbengkalai. Karena saya juga menjumpai, masya Allah, saya tidak tahu kok berani sekali menerima menjadi nadir terhadap harta wakaf, tapi terbengkalai nggak diurus sama dia. Mending dari awal Anda katakan saya tidak sanggup. Maka saya, teman-teman, kalau ditawari wakaf di berbagai tempat, saya bilang saya nggak punya apa kemampuan mengelola di tempat itu. Serahkan saja ke nadir yang lain. Itu bukan diterima, ternyata tidak termanfaatkan, terbengkalai semuanya. Ini dosa, buat nadirnya dosa, karena itu tidak amanah berarti. Dan yang kedua, kasihan saudara kita, pengen dapat pahalanya. Dan yang punya amanah itu, nah ini makanya kemudian ada pelajaran dalam ilmu fikih nanti tentang tema nadir. Ya, wakif, syarat wakif dan seterusnya, akadnya apa segala macam. Tentang yang memanfaatkan mauquf alihnya, itu semua masuk dalam bab fikih. Wallahu a'lam bishawab.